الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل الدرس إلى باب 51، وهو باب أدب الوالد وبره لولده. judulnya agak unik، jarang dibahas، karena yang sering dibahas adalah bagaimana adab anak kepada orang tua, iya kan, dan bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Tapi kali ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adabnya seorang bapak kepada anak. Wabirrihi, dan bagaimana kebaikan seorang bapak kepada anaknya. Disebutkan dalam bab ini dua hadis. Yang pertama hadis yang dhaif, yang kedua hadis yang sahih. Kita baca saja hadis yang pertama, tidak sebagai hujjah, dan kemudian kita baca hadis yang kedua sebagai hujjah, hadis yang sahih. Yang pertama, qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Walid ibn Muslim anil Walid ibn Numair ibn Aus annahu sami'a abahu yaqul kanu yaqulun as-salahu min Allah wal adabu min al-aba. Diriwayatkan, kata Imam Bukhari, disampaikan kepadaku dari Muhammad bin Abdul Aziz. Dia berkata, menyampaikan kepadaku Al-Walid ibn Muslim. Di sini Al-Walid ibn Muslim, mudallis. Dan kalau mudallis, tidak diterima hadisnya kalau an'anah. Mu'an'an. Maknanya an'anah atau mu'an'an, artinya kalau meriwayatkan dengan kalimat ta'an. Kali ini Al-Walid ibn Muslim rahimahullah wa ghafarallahu lahu menyebutkan anil Walid ibn Numair, karena makna tadlis adalah menyembunyikan rawi yang dikhawatirkan oleh dia orang lain tidak menerimanya. Biasanya rawi tersebut mengetahui bahwa guru saya ini sebagian orang menganggapnya lemah, tapi saya yakin beliau jujur, misalnya begitu, sehingga dia tidak sebutkan gurunya, dia sembunyikan, langsung di atas gurunya yang disebut. Kalau gurunya bernama Fulan, kemudian gurunya namanya Alan, dia akan berkata an Alan, tidak menyebutkan an Fulan, an Alan, tidak menyatakan haddatsana Fulan, qala haddatsana Alan, dia enggak mengatakan seperti itu. Sebab Fulan ini sebagian ulama menganggapnya dhaif dan lemah, maka disembunyikan itu. Dan dia katakan dengan kalimat an Alan qala ila akhirih. Dan ini berbeda dengan dusta, karena dia sebenarnya tidak berdusta, memang riwayatnya dari Alan. Tapi di mana permasalahannya? Permasalahannya dia tidak menyebutkan apakah langsung atau tidak langsung. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga kalau seorang mudallis tapi menyatakannya akhbarana, haddatsana, dengan jelas seperti itu, dengan sighah-sighah yang wadhih, maka diterima riwayatnya. Tetapi kalau menyatakan an fulan, ragu-ragu kita. Jangan-jangan ada orang lain yang dia sembunyikan. Jangan-jangan ada rawi yang dia tidak sebutkan. Tapi kalau haddatsana kan langsung, dia mengatakan kepadaku, itu langsung. Dia mengkhabarkan kepadaku, itu langsung. Tapi kalau an fulan, jangan-jangan dia dengar dari Alan dulu baru ke Fulan. Atau dengar dulu dari si fulan baru si Fulan. Sehingga dikatakan Al-Walid ibn Muslim mudallis wa qad an'ana. Dia mudallis dan dia meriwayatkan dengan mu'an'an. Ada satu lagi, kita lanjutkan sanadnya. Kata Al-Walid ibn Muslim an Al-Walid ibn Numair ibn Aus. Sedangkan Al-Walid ibn Numair ibn Ausnya seorang yang majhul, tidak diketahui keadaannya, tidak diketahui latar belakangnya. Qala Al-Walid ibn Numair majhulul hal, tidak diketahui keadaannya, apakah dia jujur atau tidak jujur, apakah dia begini, tidak ditemukan pembahasan tentang orang ini. Ini pun salah satu bentuk-bentuk hadis lemah, adanya al-jahalah, tidak dikenal keadaannya, apakah dia thiqah atau tidak thiqah, apakah dia jujur atau tidak jujur, apakah dia hafalannya kuat atau lemah, apakah dia yahim kathiran, sering lalai, sering salah atau tidak. Wallahu a'lam, tidak tahu keadaannya. Karena dua cacat inilah dikatakan dhaiful isnad, sanadnya dhaif. Apa isinya hadisnya? Bahwa Walid ibn Numair ibn Aus mendengar dari bapaknya, berarti dari Numair ibn Aus, kanu yaqulun, mereka berkata. Siapa mereka? Itu juga permasalahan berikutnya. Mereka berkata, artinya umum di kalangan manusia berkata, as-salahu minallah, bahwa kesolehan itu dari Allah, tetapi al-adabu minal aba, tetapi adab adalah dari bapak. Apa maknanya? Kalau kesolehan dari Allah, adab dari bapak. Kalau masalah qada wal qadar, maka semuanya dari Allah. Adab dari Allah, kesalehan juga dari Allah, semua juga takdir dari Allah dan pemberian dari Allah SWT. Tetapi wallahu ta'ala alam, karena hadisnya dhaif, insaha, kalaupun sahih, akan dikatakan bahwa adab minal aba, maknanya biasanya adab itu nurun dari bapaknya. Kaitannya dengan pembahasan, kalau seorang bapak itu beradab dengan adab yang baik, akan ditiru oleh anaknya. Kalau bapak itu beradab dengan adab yang jelek, akan ditiru oleh anaknya. Sebagaimana pepatah yang ada di tempat kita, bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya seorang anak enggak akan jauh dari bapaknya. Mirip-mirip begitu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Kita masuk yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fil adab al-mufrad qala haddathana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Qurashi an Dawud ibn Abi Hind an Amir أن النعمان ابن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال أكل ولدك نحلت قال لا قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكون في البر سواء قال بلى قال فلا إذن قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخصة disebutkan dengan sanadnya. Kata Imam Al-Bukhari, menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Sallam. Qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Qurashi. An Dawud ibn Abi Hind, an Amir, an Nu'man ibn Bashir. Haddathahu. Wa Nu'man ibn Bashir menceritakan kepadanya. Radiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nu'man ibn Bashir. Menyampaikan anna abahu. Intalaqa bihi ila Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahwa bapaknya datang kepada Rasulullah SAW. Membawa beliau ketika kecil. Bapaknya datang kepada Nabi. Membawa beliau, bawa Nu'man ibn Bashir. Dalam keadaan masih kecil. Faqala ya Rasulullah. Berkata bapaknya, wahai Rasulullah. Inni ushiduk. Aku mempersaksikan kepadamu. Anni qad nahaltun Nu'man. Kada wa kada. Aku persaksikan kepadamu bahwa aku telah memberikan untuk Nu'man satu kebun. Satu warisan atau satu pemberian. Kepada Nu'man. Ini dan itu. Enggak disebutkan dalam lafaz ini. Dalam lafaz lain disebutkan kebun. Aku berikan kebun kepadanya. Faqala. Berkatalah Rasulullah SAW. Akulla waladika nahalta. Apakah engkau. Apakah seluruh anakmu kau berikan? Qala, la. Kata bapaknya, tidak. Aku tidak berikan pada semuanya. Aku berikan hanya pada beliau, pada Nu'man ibn Bashir. Qala fa ashhid ghairi. Kalau begitu cari saksi lain. Kalau begitu cari saksi lain. Aku enggak akan mempersaksikan. Alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa? Tidakkah akan membahagiakan kamu kalau mereka itu kamu berikan kebaikan sama? Tidakkah menggembirakan kamu kalau mereka itu kamu berikan kebaikan dengan sama? Kata beliau, kata sahabat tadi, bapaknya Nu'man ibn Bashir, bala, ya, tentu. Aku suka. Qala fala idzan. Kalau begitu jangan. Jangan berikan pada satu, tidak berikan pada yang lain. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari, berkata Abu Abdullah Al-Bukhari, "Laisa syahada minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah." Bukanlah syahadat persaksian Nabi sallallahu alaihi persaksian dari Nabi tidaklah sebagai rukhsah. Tidaklah sebagai keringanan atau sebagai izin. Tidaklah persaksian Rasulullah sallallahu sebagai izin. Walaupun seakan-akan kalau sudah dipersaksikan berarti sah begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ushid. Aku tidak akan mempersaksikan atau fa ashid ghairi. Atau dalam riwayat lain disebutkan fala ashhad ala jawr atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku tidak akan mempersaksikan sesuatu ketidakadilan, aku tidak akan mempersaksikan sesuatu yaitu ketidakadilan. Khamilan azakumullah, berarti seorang bapak harus bersikap bijak dan adil kepada anak-anaknya. Ini makna hadis ini. Kita lihat beberapa kalimat-kalimat di sini. Pertama kalimat nahiltu yang kita terjemahkan tadi, aku akan memberikan. Maknanya wahabtu, menghadiahkan. Atau ataitu bighairi iwad, itu makna nahal. Aku berikan tanpa pengganti. Artinya bukan menjual. Kalau mengganti berarti dijual. Aku berikan ini tapi kamu berikan itu. Atau kamu kerja 2 tahun aku berikan kebun ini padaku, kepadamu. Itu bukan nahal namanya. Itu lain lagi. Itu iwad atau itu bayaran atau dengan makna-makna lain, kalau itu merupakan sesuatu imbalan untuk pekerjaannya. Tetapi kalimat nahal itu maknanya aku akan berikan tanpa ada iwad. Ataitu bighairi iwad. Kalimat fala idan. Ai idza kana yasurruka istiwa'uhum fil birri, mana fala idan. Kalau begitu jangan. Maknanya kalau menggembirakan kamu, menyamakan mereka dalam kebaikan, fala yasah, maka tentunya tidak bagus, tidak dibenarkan engkau pentingkan salah satu anakmu di atas yang lain. Antabdul ba'dahum ala ba'd fin nahlah, tidak sepantasnya bagimu untuk mengutamakan sebagian anak-anak di atas sebagian yang lain dalam masalah pemberian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya bil ma'ruf. Apa maknanya bil ma'ruf? Maknanya bil ma'ruf, kalau anak itu dewasa membutuhkan lebih banyak, ya berikan lebih banyak. Kalau anak itu masih kecil hanya membutuhkan permen, ya kasih permen. Jangan kemudian sama itu artinya disamakan persis walaupun anak kecil. Kakaknya memiliki ini, anaknya yang masih kecil juga dikasih juga yang sama. Keliru. Tapi diberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka dengan adil. Bil ma'ruf. Kalau mereka sudah sama-sama dewasa, walaupun beda-beda umurnya, tapi sama-sama dewasa. Kemudian dia sudah tua, yang sebentar lagi akan wafat. Dan dia punya kebun yang luas. Cuma satu kebunnya. Kemudian berkata, kebun ini punya anakku si Fulan, yang paling dicintainya, yang paling disukainya. Walaupun dianggap yang paling solehnya, apakah boleh? Tidak boleh. Mengapa demikian? Karena mereka yang lain juga punya hak yang sama. Mereka yang lain pun punya hak yang sama. Maka Nabi menyatakan fala ashhad ala jawr, atau dengan kalimat fa ashhid ghairi, aku enggak akan mempersaksikan kezaliman, ketidakadilan. Silakan cari saksi lain. Kalau yang seperti itu. Ala yasurruka an yakunu fil birri sawa, tidak akan menggembirakan kamu kalau kamu melihat anak-anakmu dalam kebaikan sama. Apalagi kalau sakit-sakitan. Lebih haram lagi. Apa bedanya kalau sehat dengan kalau sakit? Kalau sakit-sakitan itu sudah terpikir di benaknya saya akan wafat. Orang tua sudah sakit-sakitan. Kemudian menyatakan ini buat si fulan, ini buat si fulan. Tidak boleh. Di samping apa yang disebutkan tadi, ketidakadilan. Yang kedua, dia mendapatkan satu kejelekan lain, yaitu ngakali hukum waris. Tahu ngakali? Ya. Ya, ini membuat rekayasa hukum waris. Kalau saya mati dibiarkan, akan dibagi dengan hukum waris. Maka sebelum saya mati, saya bagi dulu dengan cara yang saya suka. Kamu dapat yang paling besar, karena kamu anak saya yang paling saya cintai. Kamu udah segini saja. Kamu cukup apa yang ada di rumah ini saja. Ini barakallahu fikum, namanya ngakali hukum waris. Dengan alasan wasiat. Ini wasiat saya. Awas. Maka Nabi sudah mengantisipasi yang demikian. Apa antisipasinya? Ucapan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, la wasiyata li waris. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Karena itu akan ngakali waris, akan ngakali hukum waris. La wasiyat li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya kalau engkau memberikan wasiat, bukan untuk ahli waris. Misalnya aku berwasiat untuk memberikan kepada si fulan itu anak yatim sekian. Selama itu tidak lebih dari sepertiga, enggak apa-apa. Karena dia bukan ahli waris. Tapi kalau dia wasiatkan untuk anak pertama saya, aku berikan kebun seluruhnya. Untuk anak kedua saya, rumah. Untuk anak yang kedua dan ketiga, ambil mobil saya. Ya beda-beda nilainya dan itu enggak adil. Hukum waris jadi batal dengan itu. Ya kita bagi waris. Gimana bagi waris? Wasiatnya menyatakan sepuluhan dapat ini, sepuluhan dapat ini. Selesai. Dan itu barakallahu fikum namanya ngakali hukum waris dan tidak diperbolehkan. Karena akan membatalkan hukum waris. Sehingga la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau wasiat untuk pembangunan masjid, wasiat untuk pondok pesantren, wasiat untuk anak yatim, fuqara wal masakin, silakan. Itu pun jangan lebih dari sepertiga. Di hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sakit di Mekah, belum sempat kembali ke Madinah, dan menyatakan, ya Rasulullah, kau lihat aku dalam keadaan sakit seperti ini, sedangkan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang perempuan saja. Bolehkah aku berikan hartaku semuanya? Aku wasiatkan fisabilillah. Jangan. Kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Jangan. Kalau gitu sepertiganya. Na'am as-thuluts wa thuluts katsir. Iya, boleh sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian dikatakan setelah itu isyarat dari Nabi, la'allaka an tukhlaf. Bisa jadi engkau masih ditunda kehidupanmu. Innamal ba'is fulan ibn fulan. Apapun yang celaka, adapun yang menyedihkan adalah si fulan. An mata fi Makkah, karena dia mati di Mekah. Sedangkan engkau tidak. Itu isyarat. La'allaka an tukhlaf, semoga kamu akan ditunda. Ternyata betul. Tidak wafat, bahkan sampai Nabi wafat, beliau masih hidup. Masih sempat berjuang fisabilillah. Radhiyallahu ta'ala anhu, asyahid kalimat ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Ya, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Adapun wasiat li ahli waris tidak boleh. Dan ini berkait dengan apa yang dikatakan dalam bab adabul walid wa birrihi li waladihi. Bagaimana adab seorang tua, seorang bapak kepada anak-anaknya. Dan bagaimana kebaikan seorang tua kepada anak-anaknya. Harus bersikap adil pada mereka. Berikan hak-hak mereka sebagai anak. Berikan hak-hak mereka sebagai anaknya. Qala, dikatakan fiqhul hadis. Apa fiqh hadisnya? Kita mendapatkan dari hadis ini beberapa pemahaman fiqh. Faedah-faedah fiqhiyah. Yang pertama, yajib an yusawwa al-mar baina awladihi fil hibah. Yang pertama, faedah fiqhiyahnya, wajib bagi seorang bapak untuk memberikan yang sama atau seimbang di antara anak-anaknya dalam pemberian. Fa in faddala ba'dhan 'ala ba'dhin, kalau diutamakan yang satu dengan yang lain, jaza, dibolehkan oleh sebagian ulama, tetapi ma'al karaha, makruh. Makruh. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang syar'iyah. Sebab-sebab yang syar'iyah, misalnya anak ini sudah belajar di tingkat yang lebih tinggi, kebutuhannya lebih banyak, maka diberi uang sakunya lebih banyak. Itu ada alasan syar'iyah. Dia butuh kitab. Kitabnya mahal harganya. Dia butuh ini, dia butuh itu, sekian banyak kebutuhan. Sedangkan yang adiknya, masih dia di rumah bersama orang tuanya, yang dia butuhkan sedikit sekali. Maka tentunya akan berbeda. Nah, adapun kalau membeda-bedakan yang satu dalam yang dengan yang lain dalam keadaan sesungguhnya sama kebutuhannya, maka ini yukrah, tidak disukai. Menurut a'immah as-salasa, menurut para imam yang tiga. tetapi pemberiannya sah. Karena Nabi hanya berkata, saksikan pada orang lain, aku enggak mempersaksikan. Berarti, ya silakan, tapi cari saksinya, jangan aku. Ini khadirin a'azakumullah, faedah yang pertama. Semestinya seorang bapak bersikap adil dalam pemberian-pemberian dan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, istihbabut ta'lif bainal ikhwah wa tarki ma yuqa' bainahum asyahna au yurith al-uquq lil aba. Dianjurkan bagi seorang bapak atau ibu, artinya orang tua, hendaklah menjadikan anak-anaknya saling akrab, saling bersatu, ta'liful qulub, menyatukan hati anak-anaknya. Dengan apa menyatukan hati anak-anaknya? Dengan keadilan. Sebab kalau dengan ketidakadilan, dengan kezaliman, dengan faddala ba'duhum 'ala ba'd, dengan diutamakan sebagian di atas sebagian yang lain, akan terjadi kerenggangan di kalangan mereka. Yang dikasih sedikit akan benci pada kakaknya yang diberi banyak, atau kakaknya akan cengkel pada adiknya yang diberi lebih banyak, dan itu akan membuat syahna. Maka istihbab at-ta'lif, semestinya dianjurkan bagi orang tua untuk menjadikan anak-anaknya bersatu hati. Wa tark ma yuqi bainahum asy-syahna, dan menghindari perkara-perkara yang akan membuat keretakan di antara anak-anaknya. Ayurithul uquq lil aba, atau sesuatu, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membuat anak durhaka pada orang tuanya. Orang tua semestinya meninggalkan sesuatu yang akan yurithul uquq, yang akan mewariskan kedurhakaan seorang anak. Apa itu diantaranya? Ya sama, ketidakadilan. Biasanya anak itu ketika diperlakukan tidak adil, maka suatu saat dia akan jengkel. Akan sampai puncaknya, dan kemudian ketika bapaknya menyatakan, dia berkata, tidak, mau apa? Wah, sudah durhaka pada orang tuanya. Iya, dia durhaka pada orang tuanya. Tetapi apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata ketidakadilan bapaknya sendiri, atau ibunya sendiri, atau orang tuanya. Maka ini barakallahu fikum, semestinya anak-anak itu dijadikan mereka bersatu hati, saling mencintai, saling memperhatikan. Dengan apa? Dengan mensikapi mereka dengan adil, dan dengan memberikan pemberian yang adil, dengan memberikan pada mereka hak-hak mereka dengan sama, sehingga mereka akan akrab. Demikian pula akan menjadikan mereka betul-betul menghargai bapaknya dan ibunya, menghormati bapaknya dan ibunya. Bab birrul ab li waladihi. Bab birrul ab li waladihi, bab tentang bagaimana kebaikan seorang bapak pada anaknya. Sesungguhnya sudah terkandung dalam hadis yang tadi. Di sini disebut dalam bab sendiri dengan satu hadis yang ternyata hadisnya dhaif. Jadi seakan-akan enggak ada bab ini, dan cukup dengan apa yang sebelumnya, yaitu dari hadis Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Kita baca saja sardan, sepintas saja kita baca. Qala haddatsana Ibn Makhlad an Isa Ibn Yunus an al-Wassafi an Muharib Ibn Dithar an Ibn Umar qala إنما سماهم الله أبرار. Sesungguhnya mereka dinamakan dengan abrar, لأنهم بروا الآباء والأبناء. Karena mereka memberikan kebaikan-kebaikan kepada bapak-bapaknya dan kepada anak-anaknya. Karena dia berbakti kepada orang tuanya dan memberikan hak-hak anak-anaknya, maka dikatakan abrar. Kama anna liwalidika alaika haqqan, kadzalika liwaladika alaika haqqun. Karena sebagaimana pada bapakmu ada hak yang harus kamu tunaikan, demikian pula untuk anakmu ada kewajiban yang harus kamu tunaikan. Artinya, seorang bapak punya kewajiban untuk memberikan hak anaknya, dan seorang anak punya kewajiban untuk memberikan hak orang tuanya. Mafhum? Terpahami? Masing-masing memiliki hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak, berikan hak-haknya masing-masing. Ikhwanul talaba rahimani wa rahimakumullah. Kalian dalam keadaan belum jadi bapak, berarti kalian memperhatikan hak orang tua kalian. Perhatikan hak-hak mereka untuk ditaati, untuk engkau berbakti kepadanya, untuk engkau memberikan bantuan kepadanya, untuk mentaati perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, untuk bersikap baik kepadanya, dan lain-lainnya dari birrul walidain. Tetapi nanti ketika kalian sudah menjadi bapak, kalian jangan lupa ada hak pula bagi anak-anak kalian yang harus kalian tunaikan. Ada hak yang harus ditunaikan oleh kalian untuk anak-anak kalian. Hak pemeliharaan, hak penjagaan, hak pendidikan, hak pemberian pada mereka makan dan pakaian, hak untuk memberikan pada mereka sesuatu yang layak bagi mereka. Dengan adil. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat sama saja. Demikian pula anak yang ke-10 dan yang ke-12. Sama. Tidak ada perbedaan. Mereka punya hak-hak yang sama. Maka berikan pada mereka haknya. Ini barakallahu fikum makna hadis ini. In sahha, kalau sahih. Benar. Maknanya terkandung dalam hadis lain. Maknanya terkandung dalam hadis lain ketika ada seorang istri, seorang wanita yang terlantar melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku sudah tidak butuh aku. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku tidak butuh aku. Dia sibuk dengan ibadahnya, tidak memperhatikan istrinya, tidak menengok pada istrinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Khamilina azakumullah. Maka dikatakan dengan kalimat, inna li rabbika alaika haq, wa inna li ahlika alaika haq, wa inna li jasadika alaika haq, ila akhir hadis. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya ada hak untuk Rabbmu yang harus kamu tunaikan, dan juga ada hak untuk istrimu yang harus kamu tunaikan, dan ada hak pula untuk badanmu sendiri yang harus kamu tunaikan. Sampai pada kalimat fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah masing-masing pemilik hak, berikan haknya. Hak Allah berikan pada Allah, yaitu peribadatan, penyembahan, ibadah, melaksanakan perintah-perintah syariat, meninggalkan apa yang dilarangnya dalam syariat, mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya. Dan juga untuk istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala kalau engkau menterlantarkan istrimu. Kan begitu. Demikian pula pada jasadmu. Apa maknanya? Maknanya jangan kau menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sampai jasadmu sakit-sakitan, kurus kering karena tiap siang puasa. Tidak boleh. Oleh Nabi SAW, jangan. Kalau mau puasa 3 hari saja sebulan. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau begitu puasa Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau begitu puasa sehari, buka sehari. Dan tidak ada puasa yang lebih baik dari ini. Artinya apa? Tidak boleh saumud dahar. Tidak boleh puasa terus-menerus. Karena li jasadika alaika hak. Karena jasadmu punya hak pula. Jangan puasa wisal. Puasa bersambung, tanpa buka disambung besoknya, tanpa buka disambung besoknya. Kenapa? Di antara hikmahnya karena jasadmu butuh diberi makan, diberi minum. Enggak boleh puasa bersambung. Qanibina na'azakumullah. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Disebutkan hadis yang dhaif karena di sana ada al-wassafi. Asafi namanya Ubaidullah ibn al-Walid. Dan beliau adalah rawi yang dhaif. Bab berikutnya. Babun. Man la yarham la yurham. Walaupun sudah sedikit singgung dalam bab-bab yang lalu, tapi ini disebutkan lebih banyak hadis. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-adab al-mufrad, qala haddathana Muhammad ibn al-Ala, qala haddathana Muawiyah ibn Hisham, an Shayban, an Firas, an Atiyah, an Abi Sa'id. Sepertinya Abi Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala man la yarham, la yurham. Beliau berkata, siapa yang tidak merahmati, enggak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Sahih bima ba'da. Apa itu maknanya? Sahih bima ba'da. Dia sahih karena dukungan hadis-hadis nanti yang setelahnya. Sahihun. Dia hadis yang sahih bima ba'dahu, dengan sesuatu yang setelahnya. Artinya hadis ini didukung dengan riwayat-riwayat lain. Riwayat yang kedua. Haddatsana Muhammad ibn Sallam. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Anil A'mash. An Zaid ibn Wahab. Abi Dhabyan. An Jaririn ibn Abdillah. Radiyallahu ta'ala anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Allah tidak akan merahmati seorang yang tidak merahmati manusia. Orang yang tidak punya rahmah. Orang yang tidak punya kasih sayang. Maka Allah enggak akan merahmatinya. Hadis ini sahih. Dan ini yang mendukung hadis yang sebelumnya. Yang ketiga. Hadis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Abdah. An Abi Khalid. An Qaisin. عن جرير ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. Lafaznya sedikit berbeda tetapi maknanya semua sama. Yang pertama, man la yarham la yurham, singkat, siapa yang tidak merahmati enggak akan dirahmati. Lafaz yang kedua disebutkan fa'ilnya, man la yarhamullah, siapa yang tidak dirahmati oleh Allah, siapa yang Allah enggak akan merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Yang ketiga sekarang, man la yarhamun nas, siapa yang tidak merahmati manusia, la yarhamuhullah, Allah enggak akan merahmati dia. Barakallahu fikum. Hadis ini ma'ruf sahih bahwa siapa yang tidak memiliki rahmat, tidak menyayangi manusia, maka dia tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita singgung makna hadis ini di mana? Dalam bab apa? Masih ingat? Bab Al-Qublah. Mencium anak. Masih ingat? Ketika orang Badui melihat Rasulullah SAW mencium anaknya, mencium cucunya, dia heran. Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah, aku memiliki anak 10, enggak pernah saya cium sekalipun. Satupun. Kata Nabi, mau apa lagi? Kalau Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Baik. Sesungguhnya ini berkait pula dengan bab orang tua tadi. Anak berbakti pada orang tua sudah sangat jelas dibahas. Sekarang bagaimana orang tua pada anaknya? Nah ini. Sudah sebutkan tadi bagaimana birrul walid liwaladihi. Bagaimana birnya seorang bapak pada anaknya. Dan bagaimana keadilan seorang bapak pada anak-anaknya. Dan sekarang ditambah bagaimana rahmat orang tua pada anaknya. Kalau tidak menyayangi anak-anaknya, tidak akan dirahmati oleh Allah SWT. Pertanyaannya, apa ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya? Memang secara fitrah hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Tetapi na'udzubillah, setelah fitrah ini rusak, banyak. Mulai bermunculan orang tua yang tidak punya rahmat sama anak-anaknya. Disiksa, terlantarkan, bahkan sampai dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Alasannya kami tidak berniat membunuh, tetapi memukuli dengan melampaui batas. Menyiksanya dengan melampaui batas, akhirnya mati. Dan banyak diberitakan berita-berita seperti itu, na'udzubillah. Dan ini menunjukkan kalau mereka sama sekali tidak punya rahmat. Kalau kepada anaknya enggak punya kasih sayang, apalagi pada orang lain. Na'udzubillah. Man la yarham, la yarham. Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah enggak akan menyayangi dia. Riwayat berikutnya, hadis Abdah. Qala al-Imam al-Bukhari an Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, disebutkan sanadnya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nasun min al-a'rab, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang dari kalangan A'rab, kemudian berkata seseorang dari mereka, ya Rasulullah, atuqabbiluna as-sibyan, ya Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Fa wallahi ma nuqabbiluhum, adapun kami demi Allah enggak pernah mencium mereka. Fa qala Rasulullah sallallahu, maka Nabi bersabda, awa amliku in kana Allah azza wa jal naz'a min qalbika ar-rahmah, apa yang bisa kumiliki kalau Allah azza wa jal telah mencabut dari hatimu rasa kasih sayang? Ini aku bisa berbuat apa? Kalau Allah telah mencabut rasa kasih sayang dalam hati kalian. Artinya, Rasulullah SAW tidak suka dengan orang yang tidak menyayangi anaknya, bahkan gak pernah menciumnya. Mau apa lagi? Kalau memang kasih sayang kalian sudah dicabut oleh Allah SWT. Hadis yang ke-5. Haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad ibn Zaid عن عاصم عن أبي عثمان عن عمرو رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا beliau memerintahkan atau menugaskan seseorang, Umar menugaskan seseorang. فقال العامل, maka berkata si petugas ini, إن لي كذا وكذا من الولد, sesungguhnya aku memiliki sekian anak, ma qabbaltu wahidan minhum, aku enggak pernah mencium satu pun dari mereka. Fa za'ama Umar aw qala Umar, maka Umar pun menganggap atau mengatakan, innallaha azza wa jalla yarhamu min ibadihi illa abarrahum, sesungguhnya Allah azza wa jalla enggak akan menyayangi dari hamba-hambanya kecuali orang-orang baik. Atau dalam lafaz ruhama, la yarhamu min ibadihi illa ruhama. Khamilun a'azakumullah. Disebutkan di sini sekian banyak hadis yang membahas tentang masalah man la yarham la yurham. Berarti ini adab yang sangat penting bagi seorang sunni, bagi seorang muslim, bagi seorang pemegang sunnah, bagi seorang yang berjalan di atas jalan para sahabat, harus memiliki rahmat. Harus memiliki kasih sayang. Kasih sayang pada anaknya, kasih sayang pada orang tuanya, kasih sayang pada tetangganya, kasih sayang pada kaum muslimin. Rahmatan linnas. Rahmat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, aku tidak mengutus engkau wahai Rasul kecuali rahmat bagi seluruh alam. Ada yang bertanya, rahmat bagi seluruh alam, apakah orang-orang kafir mendapatkan juga rahmat itu? Iya. Apa di antara rahmatnya? Rasulullah SAW mendoakan Ya Allah, jangan azab mereka secara merata sebagaimana diazabnya umat-umat terdahulu secara merata. Umat Nabi Nuh habis. Iya kan? Ditenggelamkan. Tidak tersisa kecuali orang-orang beriman di atas perahu. Kaum 'Ad, kaum Tsamud diazab oleh Allah Ta'ala dengan suara yang melengking keras atau dengan angin dingin 7 hari 8 malam atau 7 malam 8 hari sampai mereka lapuk, enggak ada yang saling menguburkan karena tidak sisa, sehingga enggak ada yang ngurus jenazah mereka. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang sudah lapuk. Apa ayat berikutnya? Fahal tara lahum mimbaqiyah, apakah kamu lihat sisa mereka? Apakah kamu lihat sisa mereka? Artinya habis, tidak tersisa. Ini barakallahu fikum, azab yang merata. Tetapi Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, jangan azab mereka secara merata. Artinya diazab sebagian, yang sebagian barangkali masih mau beriman. Demikian pula ketika Rasulullah SAW terusir di Taif, dilempari batu, datang malakul jibal, malaikat gunung, dan menyatakan kepadanya, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaati kamu. Ana malakul jibal, aku malaikat gunung ini. Kalau engkau menginginkan untuk aku menimpakan pada mereka al-akhsyabaini fa'al. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung hitam ini, aku akan timpakan mereka. Apakah Nabi meminta? Iya, binasakan saja mereka. Kurang ajar mereka itu. Tidak. Nabi menyatakan, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Bahkan aku berharap min aslabihim, dari sulbi mereka akan ada orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Atau dalam riwayat lain dikatakan, Allahumma adihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Mereka masih belum paham. Apalagi bukti? Qulana na'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa rahmat itu ada pada Islam dan merupakan ciri khas agama ini. Agama rahmat. Dan nabinya nabi rahmat. Agamanya agama rahmat. Maka umatnya hendaklah orang yang menebar rahmat. Menebar kasih sayang. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak memerangi musyrikin kecuali ketika sudah tidak ada alternatif yang lain. Maka Allah katakan, perangi mereka. Karena mereka menghalangi, mereka mengganggu, mereka begini, mereka begitu. Perangi. Hingga kalah mereka. Apakah ketika diperintahkan untuk memerangi, diperangi dengan tujuan memaksa mereka masuk Islam? Bukan. Pertama, jangan menghalangi dakwah Islam. Yang kedua, ditawarkan keislaman. Yang ketiga, jangan engkau mengganggu, hendaklah engkau tunduk sebagai kafir di bawah pimpinan kaum muslimin. Makanya ditawarkan dalam sunnah, setiap memerangi satu kaum, ditawarkan tiga perkara. Aslim, taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Kalau enggak, maka jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, agar mereka membayar jizlah dalam keadaan rendah di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga tidak mengganggu kaum muslimin, tidak mengganggu dakwah kaum muslimin. Silakan engkau beragama di rumah kalian dengan keyakinan kalian, tapi awas jangan ganggu. Ini barakallahu fikum, kafir dhimmi namanya, kafir dhimmi. Tetapi kalau enggak mau juga, baru alternatif ketiga, فَنُقَاتِلُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, kami akan perangi kalian. فِي سَبِيلِ اللَّهِ, maka tidak bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ, tidak ada paksaan dalam agama. Ini semua rahmat, rahmat Allah SWT. Dan Allah SWT mengutus Nabi Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Dan Nabi mengajarkan kepada kita agar merahmati manusia. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak merahmati manusia, Allah enggak akan merahmati mereka. Siapa yang tidak punya kasih sayang pada manusia, maka niscaya Allah enggak akan berikan kasih sayang pada mereka. Babur rahmah mi'ata juz. Bab berikutnya bab bahwa rahmat itu ada 100 bagian. قال حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب رحمه الله ورحمهم الله أجمعين أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Qala, dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu 'azza wa jalla ar-rahma mi'ata juz'a." Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ. Allah pegang 99 bagian dari rahmat. وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا. Dan Allah turunkan satu bagian dari 100 itu. Berarti seperseratusnya yang Allah turunkan ke dunia. فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزُءُ. Maka dari bagian yang seperseratus inilah يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ. Makhluk-makhluk saling menyayangi. Hatta tarfa'a al-farasu hafiraha. Hingga seekor kuda mengangkat kaki belakangnya. Karena khawatir menginjak anaknya. Itu rahmat. Dari seperseratus bagian. 99 Allah pegang. Dan yang satu bagian. Yang seperseratus Allah turunkan ke dunia. Pada makhluk-makhluk. Maka seekor singa tidak memakan anaknya, seekor kuda mengangkat kaki belakangnya, dan binatang-binatang menyusui anak-anaknya, itu semua dari satu juz dari 100 juz atau dari seperseratus bagian. Dikatakan hatta tarfa'al faras. Yani khassa al-faras bidhikr li'annaha ashad al-hayawan hadaran min an yusiba waladaha ad-darar. Kenapa yang dicontohkan oleh Nabi adalah kuda? Karena kuda adalah salah satu hewan yang paling hati-hati sama anaknya. Kamu lihat, kalau anaknya berjalan di kakinya, dia akan angkat kaki belakangnya. Jalan ke kiri, angkat kaki kirinya. Itu kuda. Paling khas dalam masalah itu. Walaupun kita tahu kasih sayang ada pada binatang-binatang lain. Karena melihat induk ayam. Bagaimana ketika kamu dekati. Dikumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Dikumpulkan semua. Sambil mengerang. Seakan-akan mengancam siapa musuh-musuh yang akan mendekatinya. Itu kasih sayang. Yang Allah turunkan ke dunia. Dan itu baru seperseratus rahmat. وقد وقع عليه إن وجدت فيه الخفة والسرعة في التنقل. Padahal kuda sangat kerasnya ketika menendang sesuatu dan sangat cepat ketika berlari. Tapi ketika ada anaknya, dia berhati-hati, tidak berani untuk menggerakkan sebagaimana dia ketika menendang musuh-musuhnya. Apa hafir al-faras? Hafir itu kaki belakang. Karena hafir adalah kaki binatang yang berkaki empat, yang belakang, yang statusnya seperti kaki manusia. Maksudnya, kalau kamu ngerondong itu, yang mana? Kakinya yang di belakang kan? Demikian pula binatang berkaki empat. Yang disebut kaki itu sesungguhnya yang belakang. Yang depan itu tangan, difungsikan sebagai kaki. Baik. Ini berkait dengan masalah fiqih. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, hendaklah kalian turun sujud dengan tangan dulu sebelum kakinya. Sebelum kakinya, jangan seperti unta. Karena unta lutut dulu. Ini dibahas akhirnya oleh mereka, oleh para ulama. Ternyata disebutkan bahwa unta itu lututnya di depan. Yang disebut dengan lutut yang depan, bukan yang belakang. Qanifidina azakumullah. Ini pembahasan-pembahasan yang seperti ini tentunya dibahas dalam bab lain insyaAllah. Al-muhim, yang sedang kita bahas sekarang adalah bahwa kuda adalah salah satu hewan yang sangat berhati-hati pada anaknya dan sering mengangkat kakinya kalau anaknya mendekat. Takut keinjak atau takut kesepak dan sebagainya. Ila huna, haluna ke soal sampai di sini. Tafadhol. Seorang koruptor, kalau terlihat dan terbagi mana hasil yang haram, masalah yang halal, maka termasuk wara, termasuk kehati-hatian dari seorang anak untuk memisahkannya dan kembalikan kepada kaum muslimin. Kembalikan pada kaum muslimin. Awalnya kembalikan pada kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin, untuk mensejahterakan mereka atau untuk memperbaiki kampung mereka. Nah, sehingga bersih. Kalau tidak bisa, maka para ulama hanya menganjurkan untuk banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah untuk membersihkan hartanya. Karena hukum asalnya, seorang anak memiliki hak dari orang tuanya. Maka orang tuanya melakukan suatu dosa, orang tuanya akan mendapatkan dosa. Sehingga anaknya termasuk wara untuk banyak-banyak bersedekah untuk membersihkan harta tersebut. Wallahu ta'ala alam.